burung dara yang di atap rumah berjumbu rayu menjalin asmara. Elang bermain cinta jauh tinggi di angkasa, takut diganggu bila berjumpa. Hai.